Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Perhatikan anak-anak, jaga adab majlis, jangan ribut di majlis, diam semuanya ya. Dari apa yang tadi kami sampaikan sebelum Isya atau Ba'dal Maghrib, maka jelaslah bahwa tahdzir terhadap Dzulqarnain itu adalah tahdirnya Syekh Rabi', bukan tahdirnya kita. Kita tidak ada kapasitas menilai seseorang karena dangkalnya ilmu kita. Kita tahu diri, bukan kapasitas kita untuk membicarakan seseorang satu dengan yang lainnya. Kita mengerti itu. Dan ketika belum jelas, dilarang kita berbicara. Khawatir terjatuhkan pada ghibah dan adu domba. Namun kita hanyalah sekedar menyampaikan kalamnya ulama, kibar ulama. Yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan-urusan agama kita kepada para ulama. Seperti dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dhikri, yakni para ulama, ketika kalian tidak tahu. Urusan Dzulqarnain kita tidak tahu. Dan tidak pernah membicarakannya. Walaupun saya sudah kenal dari semenjak dulu, karena bersama-sama di Ndegolan, ya, teman satu kelas dulu, saya tahunya segitu. Perkembangan kesini-kesini dan kesini, seorang bisa mengerti tentang beliau melalui websitenya atau yang lainnya. Tidak pernah berbicara sampai pun ketika ada masalah. Kita para asatidz tidak mengikuti. Tahu ada masalah, namun kita belum berbicara karena memang itu bukan ranah kita untuk berbicara. Itu bukan daerah kita untuk berbicara. Bukan kapasitas kita ketika belum ada ulama kibar yang berbicara. Bisa dipahami hadirin? Ketika sudah ada kejelasan dari seorang alim, maka kita berbicara sesuai dengan apa yang diucapkan oleh alim tersebut. Dan itulah kapasitas kita menyampaikan, sehingga secara hakikatnya yang mengeluarkan tahdir terhadap Dzulqarnain adalah siapa? Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kita menyampaikan kepada umat sebagai bentuk tanggung jawab, jangan kitmanul ilm, jangan kau menyembunyikan ilmu. Jangan kau menyembunyikan kebenaran. Ketika engkau tahu dan engkau diam, ada apa denganmu? Bisa jadi engkau tidak setuju dengan kalamnya ulama, dalam hal ini Syekh Rabi', atau padamu terdapat keserupaan dengan yang ditahdir. Maka sangat-sangat mengherankan kalau ada orang yang dia mengerti masalah, jelas bagi dia, bahkan diustadkan atau ditokohkan, namun dia mengatakan saya tidak ada kapasitas berbicara dalam hal ini. Ya betul, sebelum jelas. Tetapi ketika sudah ada kalamnya Syarabi, tinggal menyampaikan ini yang dibutuhkan oleh umat untuk mereka mengetahui dan harus bagaimana bersikap dengan orang yang ditahdir. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kalau ada orang mengatakan saya enggak mau bicara, ada apa kok seperti itu? Umat menunggu kalammu. Engkau seorang dai yang memiliki umat. Apakah engkau ikut-ikutan mutalawin sehingga engkau mau ke sana dan mau ke sini? Ini berbahaya. Maka berbicara tentang masalah ini sesungguhnya tidaklah panjang lebar kecuali hanya sekedar menyampaikan kalamnya Syekh Rabi', seperti yang tadi kami sampaikan, antara Maghrib dan Isya selesai. Menjelaskan seperti itu aja, dan itu kapasitas kita setelah adanya kejelasan dari ulama. Dan ini fitnah, hati-hati. Ini sebuah fitnah yang sudah jelas, karena masih terdengar di antara teman-teman kita yang masih mengatakan ini adalah fitnah yang seharusnya kita jangan ikut berbicara padanya. Bukan. Ini fitnah yang sudah jelas, yang kita diperintahkan menjelaskan. Yang namanya ilmu itu menjelaskan al-ma'ruf dan menjelaskan al-munkar. Ini ilmu. Dijelaskan tentang sunnah dan dijelaskan tentang bid'ah, agar umat mengikuti yang sunnah, yang hak, dan agar umat terselamatkan dari al-bid'ah atau al-batil. Ini termasuk ilmu. Jangan dianggap kita tidak usah bicara fitnah. Yang penting kita talabul ilmi. Yang penting kita belajar ilmu. Bicara fitnah adalah bukan bagian dari ilmu. Seakan-akan seperti itu. Nabi kita alaihi salatu wasalam itu memiliki dua misi. Bashiran wa nadhiran. Memberikan kabar gembira tentang jalan ke surga. Dan memberikan ancaman dan peringatan dari kesesatan yang berujung neraka. Sehingga termasuk dari bab ilmu adalah berbicara tentang bahaya fitnah dan harus bersikap tegas dan meninggalkan tentang fitnah dan bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimul jami'an, kita lanjutkan sedikit apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang sedikit ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjelaskan apa yang terjadi secara global tentunya, dan kami telah paparkan dalam tulisan yang ada dalam majalah kami. Siapa yang ingin mengerti tentang detail telah kami sampaikan di sana. Kami sampaikan di sini, awal mula permasalahan itu mencuat dan menjadi permasalahan yang nampak adalah ketika dua belah pihak, pihaknya Ustadz Luqman dan beberapa asetidah yang lain beserta pihaknya Dzulqurnain dan beberapa yang lain. Kalau dari pihak Luqman adalah beliau Ustadz Qamar, Ustadz Sama, Mahri, Faisal Mahri ada di situ, dan beberapa yang lainnya. Di pihak yang lainnya seperti Ustadz Dzulqurnain, Ustadz siapa Abdul Bar, Ustadz siapa Abdul Mu'ti Medani, mereka masyhuh. Nanti saya, kenapa kau masih menyebut mereka Ustadz? Mungkin ada pertanyaan ya, nanti insya Allah akan saya sampaikan. Dan ini sudah ditanyakan kepada para asatidah tentang hal itu. Ketika pertemuan itu terjadi, yang kami ketahui hal ini terjadi di bulan Ramadan ketika sama-sama umrah tahun 2012, telah terjadi hal tersebut, julus atau jalsah di Makkah di rumahnya Syekh Rabi', bertepatan dengan Ramadan tahun 1433 Hijriah, tahun 2012. Ana walhamdulillah mendapatkan rekaman langsung jalsah itu. Jadi kejadian tahun 2012 sudah berapa tahun yang lalu? Ya sekitar 2 tahun yang lalu, kurang lebihnya. Ya, kurang lebihnya. Walhamdulillah setelah selesai pertemuan itu, beberapa waktu berikutnya kita mendapatkan rekamannya dari para asatidah. Dan ana juga mendengarkan dari Ustaz Luqman dan beberapa yang lainnya menerangkan tentang jalsa tersebut. Walhamdulillah. Ya. Jalsa itu wa'alaikum muslimin rahimakum jami'an. Dua belah pihak duduk di hadapan Syekh Rabi membicarakan tentang beberapa hal. Pertama, tentang Radio Roja yang dipermasalahkan. Tentang Yazid Jawaz dan tentang Ja'far Umar Talib. Juga kami telah memuat hal itu dalam majalah kami Fawaid. Ya. Ini bukan promosi, cuman kalau antum ingin melihat secara real fatwa tersebut ada dalam majalah tersebut. Bisa dipahami? Bukan apa? Bukan promosi, walaupun saya dan teman-teman yang membuat, tapi bukan promosi. Ya. Di dalam jalsa tersebut, ikhwan, dikemukakan oleh dua belah pihak. Sungguh kalau antum bisa paham bahasa Arab, dengarkan kasetnya. Indah sekali. Dua belah pihak menyampaikan kepada Syekh Rabi tentang Radio Roja. Syekh Luqman berbicara tentang Roja, bahwa pengisinya di situ adalah di antara tokoh yang dibesarkan dan ditokohkan oleh mereka, Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dari Yordan dan Al-U'raifi, seorang yang berpaham Khawarij, ada di situ. Dan itu satu hal yang terbukti bahwasanya Ali Hasan Abdul Hamid adalah termasuk ditokohkan oleh radio ini atau televisi ini, Roja. Dan bukan satu hal yang tidak nampak bagi kita. Sudah banyak keterangan para ulama tentang siapa itu Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Kebidahannya bahkan disebutkan dia adalah mubtadi'un dal. Seorang mubtadi' yang sesat. Dengan pemikiran-pemikiran yang telah menyimpang. Orang yang seperti ini penyimpangannya masih ditokohkan oleh Radio Roja. Orang ini telah ditahdir oleh Hay'ah Kibarul Ulama, kumpulan para ulama, lembaga ulama-ulama di negeri Saudi Arabia, yang itu langsung sebagai lembaga resmi negeri Saudi Arabia telah memberikan fatwa tentang sesatnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Ya, kenapa? Karena dia memiliki dua buku yang berisikan tentang pemikiran al-irja. Itu pun kami telah sampaikan di dalam majalah kami. Walhamdulillah. Lebih lengkap, silakan fatwa aslinya dilihat. Hah. Ternyata pihaknya Dzulqarnain dan yang bersamanya membela-bela Radio Roja. Dan itu di situ terdengar sekali. Abdul Barnya mengatakan, ya Syekh, fi sunnah, fi Abdul Muhsin Abbad, ya Syekh, fi ini disebutkan. Antum bisa mendengarkan langsung kasihan tersebut. Jika lo faham bahasa Arab. Jika lo belum, ya belajar. Ya, ada kasetnya. Kemudian setelah dua belah pihak menyampaikan argumentasi di situ di hadapan Syekh Rabi, maka Syekh Rabi memberikan beberapa fatwa di waktu itu. Di antara ucapannya ya, disampaikan ketika jalsah di Temanggung Asatidah kita sekitar sini. Di waktu itu ada rapat syariah tahun 2012 kalau tidak salah. Kami asatidah di sini diundang untuk menghadiri rapat syariah di Temanggung. Di pondoknya Ustaz Qamar. Di waktu itu dibacakan kalamnya Syekh Rabi' oleh Ustaz Ruwaifi' dan yang lainnya. Di antaranya adalah ucapannya beliau, "Man yahtam bi'aqidatihi la yasma', wa man lam yahtam bi'aqidatihi yasma'." Syekh Rabi' mengatakan, siapa yang dia memperhatikan masalah akidahnya, ingin selamat tentang akidahnya, maka dia tidak akan mendengar radio yang seperti ini. Namun siapa yang dia tidak memperhatikan akidahnya, maka dia akan mendengarkan radio yang seperti ini. Ini kalamnya Syekh Rabi'. Kemudian beliau menyebutkan tentang ucapannya Al-Imam Ibnu Sirin dan yang lainnya. Ketika ada seorang qadari yang memiliki faham qadariyah, menolak takdir, datang kepada beliau untuk menyebutkan ayat Al-Quran, maka beliau mengatakan sambil menutup telinganya dengan dua jarinya, wala kalimah, dan tidak boleh kamu berbicara walaupun hanya satu kalimat. Artinya di sini, mendengarkan satu radio atau televisi yang di situ tercampur ada sisi benarnya, namun tercampur padanya sisi kebatilannya, maka ini hukumnya dilarang dalam syariat. Nanti akan kita bacakan kalamnya Syekh Ahmad Bazmul tentang hal ini. Namun ini sekedar sejarah saja yang awal yang kami sampaikan tentang hal ini. Dan tentunya Syekh Rabi di waktu itu juga menasihatkan untuk udruku asbabul khilaf, tinggalkan oleh kalian sebab-sebab yang menjadikan terjadinya perpecahan antar kalian. Tinggalkan sebab-sebab yang menyebabkan terpecah antar kalian, yang menjadikan perpecahan antara dai ahlu sunnah di negeri ini adalah permasalahan radio roja. Tinggalkan itu. Jangan kalian membelanya. Di antara ucapannya Dzulqarnain yang nanti akan kita baca, dan dia mengakui itu sebuah kesalahan dan dia bertobat darinya, adalah mengatakan bahwa orang-orang awam boleh mendengarkan radio roja. Ini ucapannya dan dia diakui oleh dia ucapan tersebut dan dia rujuk darinya. Tetapi hal itu tidaklah terbukti, yakni dia tidak membuktikan tentang kebenaran rujuknya. Nanti akan kami sampaikan. Nah, berjalannya waktu ya ikhwan rahimah jami'an, ternyata tetap mereka dengan pola pikirnya. Dan bahkan ketika mereka sudah datang kepada Syekh Rabi dan mendapatkan fatwa untuk meninggalkan roja dan memberikan tahzir terhadap bahaya radio roja karena adanya tokoh-tokoh alul batil di situ, ya, ternyata rombongannya Dzulqarnain melanjutkan lagi perjalanan ke Yaman menuju ke tempatnya Syekh Muhammad Al-Imam di Ma'bar, menanyakan pertanyaan yang sama. Dan ini qillatul adab, yang seperti ini adalah adab yang tercela. Ketika seorang sudah datang ke kibar ulama dan mendapatkan fatwa untuk meninggalkan radio ini, tidak puas malah datang ke ulama yang kalibernya di bawahnya sebagai muridnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad Al-Imam, muridnya Syekh Mukbil, dan tentunya di bawah kalibernya Syekh Rabi, ditanyai lagi dengan pertanyaan yang sama, agar disitulah la'abnya dia. Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya, dan anda mendengarkan dari salah satu wasadidah kita, ketika ditanya, ya Syekh, ada seorang bertanya kepada seorang Syekh A sebuah permasalahan dan dijawab. Kemudian dia bertanya juga kepada Syekh B dengan pertanyaan yang sama. Maka Syekh Saleh Fauzan mengatakan, hadza la'ab, ini main-main. Bisa dipahami hadirin? Ini jangan ada tertalbis. Oh, berarti Syekh Saleh Fauzan juga mengatakan Dzulqarnain la'ab. Ini lain. Tidak sedang membicarakan tentang Dzulqarnain. Cuman bentuknya pertanyaan, ya Syekh. Salah satu ustaz kita di Madinah, negeri Saudi Arabia, beliau tinggal di sana, tanya kepada Syekh Saleh Fauzan, ada orang bertanya kepada Syekh seperti ini. Sudah dapat jawaban. Tapi dia bertanya juga masalah yang sama kepada syekh lainnya. Bagaimana dengan orang ini, syekh? Tanpa menyebut masalah tentang siapa? Dzulqarnain. Tanpa. Dan ini saya tegaskan, tanpa. Syekh Salaf Fawza menjawab, hadza rajul la'ab. Orang ini main-main dalam urusan agama. Begitulah wa kaum muslimin rahimul jami'an, berjalannya waktu, waktu demi waktu, sampai pada tahun 2013, pada tanggal 13 Oktober Syekh Rabi mengeluarkan fatwanya tadi di atas. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Setelah keluar fatwanya Syekh Rabi bin Hajar al-Madkhali, muncul pembelaan diri dari Dzulqarnain. Sampai berjalannya waktu, saya tidak sebutkan pembela dirinya, sampai datang masa telekonferensi, telepon antara Syekh Hani bin Buraik dengan mereka di Masjid Amwa di Jakarta. Ya, Amwa itu singkatan dari Ahlus Sunnah Al-Muhajirin Wal-Ansar. Amwa Al-Muhajirin Wal-Ansar. Ya. Telekonferensi. Seakan-akan Syekh Hani bin Buraik menyebutkan tentang Dzulqarnain sudah tobat dan tahdzir sudah ditarik. Ini bagi yang mengikutinya akan tahu. Dan mereka bersorak-sorai bahwa Syekh Rabi telah mencabut tahdzirnya. Dan ini yang tersirat dari kalamnya, atau tersurat bahkan dari kalamnya Syekh Hani bin Buraik. Walhamdulillah asatidah kita di waktu itu sedang melakukan umrah. Di situ ada Ustaz Afif, Ustaz Ayyib. Di situ ada Ustaz Samad. Di situ ada Ustaz Luqman, ada Ustaz Qamar, Usama, dan yang lainnya. Maka mereka mendatangi masyayikh. Sampai ketemu Syekh Rabi di antaranya. Ketika ditanyakan Syekh, hal sahab tetahdir? Wahai Syekh Rabi, apakah engkau telah mencabut tahdirmu? Apa ucapannya Syekh Rabi menjawab pertanyaan ini? Qala la. Wallahi ma sahabtu tahdiri illa yatub in la yatub wa tahdir mustamir. Ini ucapannya Syekh Rabi. Tidak, demi Allah tidak. Aku tidak pernah mencabut tahdirku kecuali jika dia bertobat. Kalau tidak, maka tahdir tetap berjalan. Bisa dipahami hadirin? Dan itu adalah kalam terakhir dari Syekh Rabi. Kemudian para asatidah bisa ketemu dengan rombongan asatidah bisa ketemu dengan Syekh Hani Buraik yang telah menyatakan kalimat bahwa tahdirnya Syekh Rabi telah tercabut dengan taubatnya Dzulqarnain dan yang lainnya. Begitu disampaikan kepada Syekh Hani bin Buraik. Dan ternyata sebelum ketemu dengan para asatidah, Syekh Hani itu sudah ketemu dulu dengan Syekh Rabi. Dan dikasih tahu tentang kondisi yang ada, maka Syekh Hani mengatakan, berjalanlah kalian sesuai dengan kalamnya Syekh Rabi dan aku bersama kalian. Berarti Syekh Hani mencabut ucapannya kalau Syekh Rabi telah mencabut tahdirnya. Begitu berjalannya waktu. Terus dan terus. Sampai seorang Syekh Usama Ataya datang ke negeri Indonesia. Saya singkat. Sebenarnya lengkap data-data tersebut ada. Dan kami telah tampakkan di majalah kami. Dan telah direkomendasikan oleh asatidah yang ada. Yang menjadi pembina kami di majalah. Sampai pada tingkatan kita kisahkan langsung. Datang Usama Ataya, Syekh Usama Ataya ke negeri Indonesia. Maka terjadilah mediasi antara pertemuan Dzulqarnain dengan para asatidah. Maka di situ Dzulqarnain diharuskan menulis beberapa hal yang berkaitan dengan kritikan terhadapnya. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, sudah kami paparkan juga, namun tidak mengapa kami sebutkan beberapa hal yang diakui oleh dia dan telah beristighfar darinya dan bertobat darinya. Namun mengapa kok tetap masih ditahdir padahal Dzulqarnain sudah rujuk Ini pertanyaan ditanyakan kepada Ustaz Muhammad Umar Sewet. Nanti akan kita sebutkan. Di antara pembahasan atau di antara kesalahan Dzulqurnain yang diakuinya dan dia telah meminta maaf dan bertobat darinya adalah banyak hal, ada 23 poin, namun kami tidak baca semuanya karena memang sedikitnya waktu. Di antaranya adalah tidak memperingatkan orang-orang awam dari radio rojak. Ini kesalahannya dia. Dan ini kesalahan manhaji, bukan masalah permasalahan yang ringan, tetapi permasalahan manhaji, pola pikir manhaj dia. Dan dari sini diketahui bahwa dia mutalawin ke sana dan ke sini. Ya. Dia mengatakan sendiri dalam surat tobatnya, saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dari perkataan yang telah saya ucapkan itu. Yang saya yakini adalah memperingatkan dari radio roja secara mutlak bagi kalangan umum dan selainnya tanpa perincian. Dan saya telah keliru dari perincian tersebut. Kalau dulu dia mengatakan bagi thalabul ilmi jangan mendengar. Adapun bagi orang yang awam silakan mendengar. Maka dia telah mengakui ini sebuah kesalahan. Yang kedua, pengulangan pertanyaan tentang roja kepada Syekh Rabi dan beliau telah memberikan keputusan untuk meninggalkannya dan ternyata dia bertanya kembali kepada Syekh Muhammad al-Imam. Dia menyatakan, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah tentang hal tersebut. Dan ini sebuah kesalahan manhaji juga. Kurang adab kepada kibar ulama. Dan ini yang diikuti oleh jejak-jejak mereka. Dengan mengatakan, ulama kan tidak hanya Syekh Rabi. Bukannya satu-satunya Syekh Rabi. Ulama masih banyak yang lainnya. Betul memang ulama masih banyak yang lainnya. Namun yang mengerti permasalahan Indonesia tidak semua ulama. Tentunya yang namanya ulama atau kita bahkan berbicara sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kemudian yang berikutnya, perkataan saya tentang Yazid Jawas bahwa dia adalah seorang salafi yang muzazaah, salafi yang goncang. Ini pun dia mengatakan, maka saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat dari pemutlakan kalimat ini tentang Yazid Jawas. Tak lain Yazid Jawas itu adalah seorang mubtadi'. Kalau dulu dia mengatakan Yazid Jawas adalah salafi muzazaah. Apa muzazaah artinya? Goncang. Ini beberapa kesalahan-kesalahan manhaji yang fatal yang ada pada diri beliau Dzulqurnain. Kemudian yang berikutnya, masih banyak sekali di sini kan, masya Allah ya. Di antaranya adalah saya berlepas diri dari tulisan Al-Akh Abdul Bar bahwasanya Ustaz Luqman itu adalah politikus dakwah. Ini orang ini, Dzulqurnain telah berlepas diri pernyataannya dari Abdul Bar. Dzulqurnain telah berlepas diri dalam surat tobatnya dari Khidir. Dzulqurnain telah berlepas diri ucapannya dari Ihautoras. Berlepas diri dari Ja'far Saleh dan yang lainnya. Bisa antum lihat dalam majalah kami atau dalam yang lainnya. Ini semuanya diucapkan oleh Ustaz Muhammad Umar Sewet ketika ditanya, kenapa masih ditahdir padahal dia sudah mengeluarkan surat taubat? Kata Ustaz Muhammad Umar Sewet, dia bertobat tetapi dia sendiri lah yang mengingkari taubatnya. Dia sendiri yang tidak membuktikan taubatnya dan surat taubatnya tersebut telah dia buang dari websitenya. Dia masih tetap dengan Abdul Bar. Dia masih tetap dengan Ja'far Saleh dan yang semisal mereka. Bahkan keterangan dari Ustaz Muhammad Umar Sewet yang tidak samar bagi kita, bahwa ketika di salah satu poin bentuk tobatnya dia adalah memuji Ustaz Luqman Ba'abduh. Dia adalah Masya Allah saudaraku yang jazakallah khairu saat engkau dipuji dan mengakui kritikan-kritikannya. Tetapi di waktu mengeluarkan surat taubat ini disertai dengan kedatangan seorang yang dikatakan syekh oleh mereka, Doktor siapa? Abdul Hadi Umairi, yang orang ini tidak dikenal oleh Syekh Ubaid dan Syekh Rabi oleh ulama di negeri Saudi. Ya, dan dia bukan seorang doktor, namun dipublikasikan kalau dia seorang doktor oleh mereka-mereka yang mengundangnya. Yang mengundangnya adalah orang-orangnya Dzulqarnain. Dan di waktu itu Abdul Hadi Umairi 1 jam 48 menit Ustaz Muhammad Umar Sawit mendengarkan kaset tersebut dari ucapannya Abdul Hadi Umairi ini yang disyekhkan oleh mereka. 1 jam 48 menit berisikan tentang mencela dan menghina serta merendahkan Syekh Luqman. 1 jam 48 menit beliau mendengarkan itu. Dan ini bukan tidak diketahui oleh Dzulqarnain. Bahkan Dzulqarnain ada di situ, namun tidak membela Ustaz Luqman. Bahkan meminjam tangannya Abdul Hadi Al-Umairi untuk menghabisi Ustaz Luqman. Dan keterangan tersebut bisa kita dengar dari keterangan lisan Ustaz kita Muhammad Umar Sawid. Bisa didengar, bisa difahami ikhwan. Sehingga bahwa tobatnya Dzulqarnain adalah tobat yang tidak terbukti kalau dia memang seorang yang sudah bertaubat. Yang pada ujungnya Syekhani Ibn Buraik ketika daurah yang terakhir beliau menyebutkan amma Dzulqarnain faqad intaha amruhu inda masyayikhina. Adapun urusan Dzulqarnain itu sudah selesai urusannya di antara masyayikh kami, artinya sudah tidak dikubris, tidak bicarakan lagi. Masyayikh sudah meninggalkan dia, tidaklah menggubrisnya. Sudah selesai urusan Dzulqarnain. Dan antum bisa lihat terpapang di dinding masjid kami tentang ucapan Syekhani bin Buraik, kalamnya terakhir tentang siapa itu Dzulqarnain. Bisa difahami? Dan beliau mengatakan tinggalkan orang ini. Yang terakhir dari saya, kaum muslimin rahimakum jami'an, kami akan sampaikan satu poin yang terdapat dalam kitab Qawaid Salafiyah wa Nasihi Tawjihah yang ditulis oleh Ahmad Umar Ibn Salim Bazmul. Al-Syeikh Ahmad Ibn Umar Ibn Salim Bazmul dalam kitab Qawaid Salafiyah, Kaidah-Kaidah Salafiyah wa Nasihi Tawjihiyah, Nasihat-Nasihat Tawjihiyah lil khuruj min fitanil hizbiyah, agar kita bisa keluar dari fitnah hizbiyah. Di situ terdapat berbagai macam kaidah, namun saya sebutkan kaidah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kaidah yang ketujuh, dan ini pun tidak kami baca semuanya mengingat waktu yang sudah malam. Nanti akan ada satu session tersendiri tambahan, insyaallah antum bersabar sebentar. Beliau mengatakan Syekh Ahmad Ibn Umar Bazmul dalam kaidah yang keempat, al-qa'idatus sabi'ah allati usi nafsi wa ikhwani biha, sebuah nasihat yang aku nasihatkan diriku dan juga para saudara-saudaraku wa ikhwan salafiyin, wa hiya qa'idatun muqarrarah ma'rufah, yaitu sebuah kaidah yang telah diikrarkan dan telah dikenal oleh para ulama ahlu sunnah, walakin labudda min tikrariha, akan tetapi kaidah ini harus selalu diulang-ulang penyebutannya di hadapan kaum muslimin, wala budda min dzikriha, dan harus kami sebutkan kaidah ini. Apa kaidah itu? Wahia luzumul ulama salafiyin, yaitu keharusan berpegang teguh dengan ulama as-salafiyin, wal budu an ahli bid'ah wal ahwa, dan keharusan menjauhkan diri dari, beliau sebutkan secara rinci, kewajiban menjauhkan diri dari al-bid'ah wal-ahwa, bid'ah-bid'ah dan hawa-hawa nafsu, wal-bu'du anil mashbuhin, dan menjauhi dari orang-orang yang membawa syubhat. Orang-orang yang membawa syubhat itu pun harus dijauhi. Walladzina haulum tahdzirat. Kalian juga harus menjauhi orang-orang yang di sekitarnya terdapat tahdzir para ulama. Jadi orang yang sudah dibicarakan oleh ulama, kita diperintahkan secara ilmiah oleh agama kita menjauhinya. Aw yadhhar minhum mu'anidah lil masyayikh salafiyin, atau orang yang menampakkan pada dirinya penentangan kepada ulama-ulama salafiyin. Kalau ada orang yang menampakkan dari ucapannya dan perbuatannya menentang ulama-ulama salafiyin, maka jauhi orang tersebut. Seperti ucapannya Abdul Mu'ti Medan yang mengatakan, Luqman bin Abdu itu tinggal nunggu hari jatuhnya. Kapan jatuhnya? Nunggu matinya Syekh Rabi, katanya. Dan ini kata-kata yang tersajil, kata-kata yang terekam dari dia. Dan dia adalah orang yang paling berani, vokal. Sehingga para ulama, para asatidz kita mengatakan orang ini menunggu kapan meninggalnya Syekh Rabi. Baru akan kuat, katanya. Na'udzubillah min dzalik. Anda bisa buktikan kalimat dia sendiri dalam kaset-kasetnya dia sendiri. Walladzi yadhhar min fatalat kalamihim syai'un yadullu 'ala adam al-ulfati lis-salafiyyin. Dan juga kalian harus menjauhi orang yang nampak dari ucapannya ketidaksenangan kepada salafiyin. Tidak ada ulfah kepada salafiyin. Jauhi orang tersebut. Wa hadha amrun muhim. Dan ini adalah perkara yang penting, urusan yang penting. Lianna ba'da syabab qad yaltafu hawla syakhsin ma wa hadha syakhs laysa bi salafiyin wa yuhiru salafiyah. Karena beberapa pemuda di kalangan para salafiyin, mereka duduk di hadapan seorang yang dia bukan salafi, namun menampakkan dirinya sebagai seorang salafi. Karena itu butuh diperingatkan. Secara singkat, waikum muslimin, rahimahum jami'an. Dalam hal ini yang harus ditinggalkan adalah bukan hanya ahlul bid'ahnya saja. Bukan ahlul ahwanya saja. Namun mereka-mereka yang membawa syubhat-syubhatnya. Masih membawa fitnah-fitnahnya. Maka mereka pun harus dihindari. Dan orang-orang yang terdapat padanya kalam ulama pentahdiran. Apakah itu tahdir? Yang namanya tahdir itu adalah peringatan untuk kita menjauhinya, wa ikhwan. Ya. Ada orang mengatakan Dzulqurnain itu tidak ada yang mengatakan dia adalah ahlul bid'ah. Syekh Rabi kan hanya mengatakan bahwa Dzulqurnain adalah la'ab mutalawin yamshi ala tariqatil halbi fil makr. Dzulqurnain bukan ahlul bid'ah, katanya. Yang dimaksudkan oleh dia apa kata-kata ini? Adalah pembelaan kepada orang tersebut. Pembelaan agar ikhwan salafiyin masih mau belajar dengan dia, mengambil ilmu dari dia, dan masih mengagungkannya. Kalau demikian, apa makna peringatan Syekh Rabi dari orang ini? Kalau antum tahu si fulan ini mutalawin berbolak-balik sana sini, kira-kira jenengan aman tidak belajar kepada orang yang seperti ini? Orang inilah bermain-main dalam agama, jadi ini urusan yang berat, bukan urusan yang ringan. Apalagi Syekh Rabi mengatakan dia makir, orang yang suka membuat makar, mengikuti caranya Al-Halabi dalam membuat makar. Ini peringatan yang dimaukan dengannya agar kita menjauhinya dan berhati-hati darinya. Tetapi masih ada orang yang mengatakan, kan bukan ahlul bid'ah. Syekh Rabi mengatakan, kan bukan sebagai ahlul bid'ah. Betul. Tetapi peringatan tersebut memiliki kandungan ditinggalkan orang itu dan dijauhi orang tersebut. Bisa difahami hadirin yang kami muliakan? Demikian yang bisa kami sampaikan tentang hal ini secara singkat. InsyaAllah akan ada mungkin 5 menit. Begitu Hudzaifah ya, akan disampaikan oleh Ustaz Hudzaifah tentang hal yang kami telah dapati dari asatidah kita Ustaz Luqman Ba'abdu. Saya cerita dulu, tidak masalah saja ya, biar nanti beliau mudah menyampaikannya. Kami bertepatan pada tanggal berapa Ustaz Luqman? Ada ditulis di situ? 3 September. Iya. 3 September yang lalu ada safar kami asatidah, ana Ustaz Tanin, Ustaz Budiman, Ustaz Iqbal, Ustaz Rahmat dan Ustaz Ali Mahdi ke Jember menemui Ustaz Luqman Ba'abdu. Berbicara tentang keilmuan, tentang masalah pondok, tentang masalah ISIS, tentang masalah-masalah fitnah yang ada dan beberapa orang yang boleh sebutkan untuk kita berhati-hati darinya. Nanti akan kami sampaikan sebagai bentuk amanah. Dan kami juga telah bertanya kepada Ustaz Luqman hari kemarin dan kemarinnya. Hari apa Anda tanya kepada beliau? Hari Kamis. Anda telpon kepada nomor HP-nya Al-Akh Fajar Prokerto dan disampaikan kepada Ustaz Somad. Dan disampaikan kepada Ustaz Luqman, Ustaz, kami akan menyampaikan ini karena adanya hal-hal yang kami pandang penting. Boleh tidak? Sampaikan. Ana Luqman Ba'abdu mengizinkan untuk disampaikan. Sampaikan kepada siapa kami minta izinnya? Kami akan menyampaikan hal ini kepada ikhwan-ikhwan. Ustaz, bagaimana pendapat antum? Apakah boleh? Beliau mengatakan, silahkan ana mengizinkan. Di situ juga ada Ustaz Abdul Somad yang nanti akan disebutkan pula ucapannya oleh Ustaz Deva. Dan kami juga utusan dari pondok 2 mobil, bukan dalam rangka pesiar, tapi dalam rangka mencari kejelasan apa yang harus kami lakukan di pondok ini, apa yang harus kami kerjakan dengan mauqif masalah ini di pondok kami ini, lebih khusus berkaitan dengan orang yang nanti akan disebutkan oleh Ustaz Deva. Kita tidak mau gegabah. Ini menunjukkan bahwasanya sikap Pondok Al-Mansurah adalah sikap bersama yang itu telah dikonsultasikan kepada para pembina yayasan kita, Ustaz Luqmannya, Ustaz Muhammadnya dan Ustaz Abdul Somad. Kita sudah konsultasikan itu dan kita telah mendapatkan keterangan-keterangan dari beliau-beliau dan kami telah tulis dan akan disampaikan oleh Ustaz Hudzaifah pada kesempatan sekarang ini. Minta waktu hanya sekitar paling 5 menit insyaallah, begitu Ustaz. Dari ana cukup sekian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Berikut ini hasil konsultasi kami pihak pondok dengan pembina-pembina yayasan kita Al-Asatidah Al-Kibar terkait dengan personal atau individu yang dipermasalahkan dalam hal fitnah ini. Beliau dikenal, ya, orang ini dikenal dengan kedekatannya dengan pihak-pihak Dzulqarnain, ya, dengan pihak-pihak Dzulqarnain. Maka kita memohon bimbingan kepada para asatidah, yang pertama Ustaz Luqman Ba'abdu, ya, terkait dengan orang ini karena orang ini berdomisili di sekitar pondok dan pada tanggal 14 Oktober 2014 ya, setelah ada jalsa dengan Ustaz Muhammad, masih saja beliaunya mengeluarkan syubhat, begitu banyak syubhat-syubhat. Nah, ada beberapa poin yang terekam, ya. Waktu itu setelah pertemuan RT Abu Khalid Ahmad Saifullah didudukkan, ya, artinya duduk bersama dengan Pak Haunan ini yang kita permasalahkan dalam hal ini. Duduk-duduk bersama Pak Haunan selepas pertemuan RT tanggal 14 Oktober. Ya, selesai kurang lebih pukul 10 atau setengah 10, kurang lebih pukul 10. dan obrolan itu berakhir hingga pukul 12, setengah 12 malam ya. Memang sangat mengembirakan pada poin yang pertama ya, ini kesimpulan dari Al-Akh Abu Khalid Ahmad Saifullah dari pembicaraan tersebut. Sangat mengembirakan bahwasanya Pak Haunan sepakat dengan tahzir Syekh Rabi terhadap Ustaz Dzulqarnain ya. Beliau menyatakan seperti itu. Akan tetapi kesimpulan-kesimpulan dari pembicaraan selanjutnya yang kedua ya, Pak Haunan menyatakan diri sudah tua dan lelah ya, ini secara makna ya, sehingga tidak akan ikut-ikutan berbicara tentang fitnah ini. Cukup yang muda-bunda saja yang berbicara. Kemudian berikutnya Pak Haunan mengkhawatirkan bahwa fitnah ini bisa saja muncul karena fitnah riasah, hubur riasah, ya, cinta kepemimpinan. Nah, kemudian syubhat berikutnya dalam masalah khilafiyah, kata Pak Haunan, kurang lebihnya secara makna. Contohnya dalam permasalahan ijazah. Jika ada fatwa A dari beberapa ulama, kemudian di sisi lain ada fatwa B dari ulama yang lainnya, maka pihak yang berpegang dengan satu fatwa tersebut, misalkan berpegang kepada fatwa A, jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan pendapatnya, agar pihak yang berpegang dengan fatwa B ya, menerima fatwa ulama A. Tidak boleh mengharuskan orang lain menerima fatwanya. Nah, ini kita bawa ya, kita laporkan kepada Al-Ustadz Luqman Ba'abdu. Kita tanyakan juga kepada Ustadz Abdul Somad. Dan terakhir kita tanyakan kepada Ustadz Muhammad. Bagaimana ya, ini penilaian antum terhadap ungkapan-ungkapan dari Pak Haunan ini. Dan kesimpulannya ini adalah semuanya syubhat ya. Semuanya adalah kerancuan-kerancuan yang justru mementahkan poin pertama tadi, bahwasanya beliaunya menerima sepakat dengan fatwanya Syekh Rabi ya. Nah, syubhat yang pertama yang menghancurkan pernyataan beliau yang pertama adalah, saya sudah tua, sudah capek, lelah, enggak usah berbicara tentang fitnah ini. Ustaz Muhammad menjawab, apakah saya juga sudah tua, apakah saya tidak berbicara dengan fitnah ini? Syekh Rabi lebih tua, apakah tidak berbicara tentang fitnah ini? Ya. Nah, ini kata Ustaz Abu Somad mementahkan pernyataannya yang pertama. Kemudian mengkhawatirkan ya, Pak Haunan mengkhawatirkan fitnah ini muncul karena hubur riasah. Kata Ustaz Muhammad, ini tuduhan sangat berbahaya ya. Bisa saja hubur riasah itu tertuju kepada tiga pihak. Pertama pihaknya Ustaz Luqman, kedua pihaknya Ustaz Dzulqarnain, ketiga yang terburuk ya, menuduh kepada Syekh Rabi bahwasanya Syekh Rabi cinta kepada kepemimpinan ya. Sangat berbahaya. Ini paling ringannya seperti itu. Ya. Nah, jadi itu adalah syubhat. Ya. Syubhat. Bahwasanya ini fitnah yang muncul ini karena pribadi, karena cinta kepemimpinan. Ya, padahal sesungguhnya khilaf ini terjadi, permasalahan ini terjadi karena manhaj. Ya. Karena manhaj. Kita sudah mengetri ya. Sudah mengetahui bersama bahwasanya ini adalah permasalahan manhaj, tidak ada permasalahan pribadi. Kemudian tentang ya adanya fatwa, satu fatwa dari ulama, sekelompok ulama lain. Kemudian ada fatwa yang lainnya dari kelompok ulama yang lain dalam satu permasalahan. Ya, itu katanya tidak boleh satu pihak memaksakan kepada pihak lain untuk menerima fatwanya. Ustaz Muhammad membawakan syubhatnya, membawakan bantahan dari syubhat ini. Dari kalamnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya. Waktu itu Ustaz Muhammad langsung bertanya kepada beliau, di sisi beliau, dan bahkan ya, tangan beliau digandeng oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Isma', ya. Didekap tangan beliau oleh Syekh Muhammad bin Hadi, ya. Isma', ya. Al-khilaf fihi haqqun wa batil. Ya. Yang namanya khilaf, berbeda fatwa dalam satu permasalahan, itu ada perbedaan yang hak, antara yang hak dengan yang batil. Ya. Kalau perbedaannya antara hak dengan batil, tentunya kita harus memilih yang hak. Ya. Fihi wa fihi rajih wa marjuh. Perbedaan fatwa itu juga ada yang antara yang rajih, yang kuat, wal marjuh, dan ada yang lemah, ya, yang dikalahkan. Wa fihi sunnah wa bid'ah. Yang namanya khilaf itu, ya, satu pihak memfatwakan yang sunnah, satu pihak bisa saja memfatwakan yang bid'ah, ya. Nah, jadi ini adalah syubhat, ya, yang dibantah oleh Ustaz Muhammad dengan membawakan qaulnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Nah, berdasarkan laporan ini, ya, dan sebelumnya, bahkan sebelum laporan ini, Ustaz Luqman sudah memperingatkan, ya, tentang bahayanya person ini, ya, yang kita sebut Pak Haunan. Beliau, ya, Ustaz Luqman Ba'abduh mengatakan hadza rajul fattan, ya, sebenarnya saya berat, ya, melakukan mengatakan ini, ya, tapi katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Ya. Beliau Ustaz Luqman adalah orang yang pernah dekat dengan Pak Haunan ini, ya. Pernah dekat dengan Pak Haunan. Begitu juga Ustaz Muhammad pernah dekat. Begitu pula Ustaz Abdul Somad pernah dekat dengan orang ini. Tapi sekarang dijauhi karena akibat syubhatnya, ya. Akibat penyakitnya. Kemudian jauhkan majelis kalian darinya, ya. Jangan duduk-duduk dengannya. Kemudian yang ketiga, arahan dari Ustaz Luqman, jangan membuka celah pembicaraan dengan orang tersebut, ya. Terbukti dengan duduk-duduknya Al-Akh Abu Khalid Ahmad Saifullah dengan beliau, ternyata, ya, di depannya indah pembicaraannya, di belakangnya ternyata syubhat, ya, racun-racun yang mematikan. Ya. Jangan membuka celah pembicaraan dengan orang tersebut. Kemudian jangan menerima kebaikan sekecil apapun, ya. Karena orang-orang ahlul ahwa, kata Ustaz Muhammad, ya, kebaikan sekecil apapun nanti akan diungkit-ungkit, ya. Akan diungkit-ungkit. Kata Ustaz Muhammad, sampai pun serutan, jangan kalian pinjam serutan, ya. Nanti akan diungkit-ungkit, berbahaya. Kemudian kita juga berkonsultasi dengan Ustaz Abdul Somad pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014. Beliau memberikan arahan sebagai berikut. Yang pertama, jangan dudukan Pak Haunan ini pada jabatan tertentu. Kemudian yang kedua, untuk pembiayaan pembangunan, jangan bergantung kepadanya. Dan yang ketiga, jangan terima kebaikan dari dia. Sama, ya, dengan Ustaz Luqman. Kemudian yang terakhir dari Ustaz Muhammad Umar As-Sewed pada hari yang sama, ya, Selasa 21 Oktober 2014. Setelah kami konsultasikan, ya, beberapa kalamnya Pak Haunan kepada beliaunya. Beliau berkesimpulan, yang pertama, bahwasanya Pak Haunan masih memiliki berbagai macam syubhat. Maka ucapan beliau tentang menerima fatwa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali harus dirinci oleh beberapa ustaz setempat di wilayah Barlingmas Cakeb dan Wonosobo, ya. Dirinci, menerima itu seperti apa, ya. Jangan hanya menerima tapi tanpa ada bukti. Kemudian yang kedua, sementara jangan didudukkan dalam jabatan apapun di pondok, ya, atau dinonaktifkan dari kepengurusan untuk sementara sampai bertaubat. Kemudian yang ketiga, jangan menerima kebaikan dari dia secara pribadi. kalau memberikan dana untuk pondok, ya, tadi kalau secara pribadi jangan terima. Tapi untuk pondok, ya, harus ditanya dari mana dan dari siapa sumber dana tersebut, ya. Karena kita harus selektif, ya. Kalau dana tersebut dari ahlul bidah atau dari pihaknya Ustadzul Qornain, kita tidak terima, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekedar pembacaan dari arahan pembina yang beliau-beliau ini, ya, kita anggap sebagai al-asatidah al-kibar, ya, para ustaz yang senior di tanah air kita ini. Dan ini adalah bimbingan beliau kepada kita semua, ya. Bimbingan beliau kepada kita semua agar kita selamat di dalam beragama, ya. Manhaj kita, kita selamatkan, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Ustaz? Ya, sebentar. Tafadhol. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Jazakumullah khairan. Kami akan nyampaikan bahwa diadakannya majlis malam ini adalah ana menelpon ke Pak Fajar Abu Hussein di dari Purwokerto. Beliau ikut rapat syariah yang diadakan di hari Selasa, Rabu dan Kamis kemarin di Temanggung tempat Ustaz Qomar. Pas kebetulan ana telepon, di situ sedang berkumpul ustaz-ustaz, Ustaz Luqman, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Qomar, Ustaz Abdul Mu'ti, Ustaz Rijal, Fajar sendiri, Ustaz Afif, sedang ngumpul membicarakan tentang permasalahan Barli Mascab dan Wonosobo. Tahu Barli Mascab ke Purbalingga, Banyumas, ke Banjarnegara, Kebumen dan Wonosobo. Ya. Nah, ini kami sampaikan nih, Ustaz, ini bolehkah kami menyampaikan hal ini tentang pahunan kepada ikhwan sekitar Mujur? Ini pertanyaannya. Dan itu di loudspeaker. Dan itu dipersaksikan oleh Fajar tadi sore ke sini, cerita semuanya dengar. Ustaz Rijalnya dengar, Ustaz Abdul Mu'tinya dengar, Ustaz Qomarnya dengar, Ustaz Afifnya dengar, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Luqman mendengar. Pertanyaan saya tentang hal itu, ya, karena sudah ada beberapa ikhwan yang terkena syubhatnya. Bolehkah kami sampaikan ini kepada ikhwan-ikhwan khusus tentang pahunan? Maka yang menjawab adalah Ustaz Luqman. Langsung berbicara, ana Luqman Ba'abdu, ana izinkan antum menyampaikan tentang orang ini agar ikhwan selamat dari syubhat-syubhatnya. Bisa dipahami? Sehingga ini bukan pengarang-arang atau mengada-ngada ide saya, bukan. Karena ada tuduhan di antara ikhwan bahwa ini kan gara-gara ada Saiful, Ustadz lagi lunga ya kayak gie. Maksud siapa? Sajanen Ramane katanya. Kok ada yang dengar Ramane? Ramane lagi lunga, ya wajar kayak gie ribut. Ini syubhat yang berbahaya. Seakan-akan ustadzanin di sana tidak setuju dengan pembina-pembina kita. Ini kesan yang jelek. Dan seakan-akan ustadz-ustadz yang di sini tidak sama dengan ustadzanin, terutama si Saiful. Ini kan gara-gara Saiful kayak singatos, ya, ya tosong balung. Ini salah. Semuanya alhamdulillah dikonsultasikan ke para ustadz-ustadz yang tadi kami sampaikan di atas. Bisa dipahami insyaallah. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan ini yang kami bacakan khusus berkaitan dengan diri beliau Pak Hunan. Adapun kalau putra dan putrinya, tetap putra putri kita yang harus kita didik di pondok ini, tidaklah melebar peringatan ini kepada anak-anaknya dan putri-putrinya, karena mereka ya tidak kita laporkan kepada para ustaz. Sehingga ini berbicara orang itu sajalah, jangan melebar kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan? Nah, ikhwan rahimul jami'an, ini supaya jangan salah paham. Ketika orang itu salah, maka harus dikatakan salah. Ya tidak? Ya. Siapa yang menyatakan orang salah itu benar, itu ditangkap polisi Pak nanti Pak. Ya. Artinya itu sebuah kesalahan. Orang salah dikatakan salah. Dan ditahdir atas kesalahannya. Dan tahdir kita sesuai dengan ucapan Syahrabi. La'ab mutalawin makir. Tidak berlebih. Apakah dia sudah keluar dari ahlu sunnah? Ini pertanyaannya. Ketika Ustaz Muhammad ditanya seperti ini, antum tanya ke Syekh Rabi sana. Apa sudah keluar dari ahlu sunnah atau bukan? Ketika hal ini dibahas, apakah mereka telah sesat dan keluar dari ahlu sunnah, para asatidah mencukupkan dengan kalamnya Syekh Rabi. Sudah seperti itu. Apakah mereka juga bukan seorang salafi? Cukup dengan kalamnya Syekh Rabi. Dia itu orang yang berbahaya, yang harus dijauhi, dan orang-orang yang bersamanya. Adapun penyebutan ustaz, itu penyebutan pengagungan kepada seseorang. Dan ini sangat hati-hati. Ya. Kalau kita mengatakan apakah Abdul Bar, Abdul Mu'ti Medan, dan Abdul Qornain bukan ahlu sunnah, wallahu alam. Syekh tidak berbicara seperti itu. Tetapi apakah kita harus berhati-hati darinya? Ya. Karena Syekh mentahdir mereka, Dzul Qurnain dan orang yang bersamanya, waman ma'ahu dan orang yang bersamanya. Berarti bagaimana kalau kita mengusatkan dia sebagai ustaz ahlu sunnah? Jangan, hati-hati. Engkau akan jatuh pada menilai dia sebagai orang yang baik. Sebagaimana kesalahannya yang dulu ditegur oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Orang-orang Indonesia lah yang mengesyihkan Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Ketika ditanyakan kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari, antum syekh tumuh. Kalian yang mengesyihkan orang ini. Bukan para masyayikh yang mengesyihkan Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Kalian yang mengesyihkan. Tahu mengesyihkan? Ya. Ini dia. Maka, kalau kita kan kayak gitu, tinggi gede, duwur, gede, duwur, ireng, jenggotan, mancung. Oh, gesyeh. Ya. Kita tuh kayak gitu. Syekh. Kalian mengesyehkan. Maka, mendudukan orang sebagai syekh, ini adalah pemuliaan. Demikian pula mendudukan seorang sebagai ustaz, ini pemuliaan. Maka jangan ifrad dan tafrid dalam perkara ini. Kalau kita teksnya sedang memperingatkan, kita sebutkan. Tidak layak diambil ilmunya. Karena dia telah memiliki berbagai macam syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula dengan Abdul Bar dan yang lainnya. Pertanyaannya, ya silakan. Kalau ini Ustaz Eva yang jawab. Ditanyakan itu kepada Ustaz Muhammad Umar Sewed. Saya hanya menukil saja. Jawaban dari beliau, memberi salam hakul muslim. Tetapi itu bukan perkara yang wajib memulai salam. Bisa dipahami? Ya. Dan itu menyebutkan salam dan setelah itu selesai. Jangan membuka celah pembicaraan panjang lebar dengannya. Sampai-sampai ditanyakan kepada beliau, kalau berpapasan dan tidak mengucapkan salam, tidak berdosa. Kalau ada yang menjauhinya dan tidak mau ketemu, juga tidak mengapa. Memang harus seperti itu. Ya. Seperti itu jawabannya Ustaz Muhammad. Tapi kalau bisa apa? Nah, tapi kalau disalami, menjawab. Karena hukum menjawab salam adalah apa? Wajib. Ada yang lainnya? Tadi disebutkan tentang Ustaz Ahmad Basmur. Saya mendengar beliau sedang ada di perbincangan di kalangan para ulama. Antum dengar di mana ini? Al-Muhim, Ikhwan, hal yang belum jelas, kita tidak berbicara padanya. Ini malah hal yang, yakni anak pribadi belum pernah mendengarkannya. Ya. Maka isbir suaya, diam tentang hal ini. Zain bisa difahami hadirin. Apalagi berbicara tentang sosok masyayikh. Hal yang sangat riskan berbicara. Ada yang lainnya? Dan sebenarnya saya bukan ahlinya menjawab. Tunggu Ustaz Muhammad, Ustaz Afif, atau Ustaz Rijal yang akan berbicara. Ana akan mengumumkan ta'lim di masjid ini insyaallah bisa dimulai. Sudah penjadwalan, ana sampaikan hari Ahad insyaallah ana yang ta'lim badal maghrib membaca kitab Lamudurul Manthur. Kemudian Ustaz Rijal mulai Sabtu depan. Begitu ya kemarin bicaranya. Insyaallah Sabtu depan. Sabtu ini belum bisa. Sabtu depan insyaallah beliau bisa. Atau Sabtu ini. Ada yang sudah menghubungi beliau. Namun hari Sabtu insyaallah beliau seperti biasa. Beliau juga akan menerangkan tentang fitnah ini insyaallah. Sudah kita sampaikan kepada beliau. Dan kemudian Syed Iqbal untuk hari Senin. Malam Selasa. Kalau Syed Arijal. Hari Sabtu malam Ahad. Ana malam Ahad. Hari Ahad malam Senin. Nanti insyaallah saat yang lainnya kami harapkan untuk bisa mengisi di tempat ini. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan saya bukan ahlinya menjawab pertanyaan. Nanti nunggu asatidzah yang lainnya. Begitu insyaallah. Nah, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.